نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. Tetaplah bersama kami Jak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pendengar dan pemerhati Roja 95.1 FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali pada kesempatan sore yang berbahagia ini kita lanjutkan pembahasan kitab Raudhul Murbi' oleh Al-Ustaz Abu Bakar Ramli bin Haya Elsi Hafizullah Ta'ala. Dan alhamdulillah pada kesempatan sore yang berbahagia ini Al-Ustaz sudah berada di studio. Dan juga kami ingatkan kepada para pendengar dan pemerhati Roja 95.1 FM yang ingin bertanya dan ingin mengajukan pertanyaan setelah pembawaan materi sudah dilakukan, para pendengar boleh menghubungi kami di nomor yang telah kami siapkan, yaitu di nomor 0822-9298-6295. Di akhir kajian tentunya. Baik, pendengar dan pemerhati Roja 95.1 FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mengefisienkan waktu kepada Ustaz kami silakan fal yatafaddal maskura. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'alahum bi ihsani ila yaumiddin wa ba'du. Para pemerhati Radio Raja Kendari, alhamdulillah sore hari ini kembali kita lanjutkan pembahasan kita tentang masalah yang berhubungan dengan fikih. Kita masuk kepada bab tentang salat berjamaah. Bab tentang salat berjamaah. Min kamali hadzal din ma syara'ah min as-salatil jamaah. Di antara kesempurnaan agama Islam adalah sebagaimana yang disyariatkannya kita untuk salat berjamaah. Karena di dalam salat berjamaah ini ada pahala yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada orang yang melaksanakannya. Sebagaimana dalam sebuah hadis disebutkan, annaha tufaddilu ala salatil fassi bi 27 darajatan. Salat berjamaah itu lebih afdol dari salat sendiri dengan bandingan 27 derajat dari salat sendiri. Kemudian juga di antara hadis yang menunjukkan tentang keutamannya salat berjamaah ini, sebagaimana juga disebutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, anna man sallal fajra fi jama'atin fahuwa fi zimmatillah hatta yamsiya. Sesungguhnya jika ada orang yang salat subuh secara berjamaah, maka berarti dia berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala sampai sore. Wa man shallal isya fi jama'atin, siapa yang salat isya berjamaah, fahuwa fi zimmatillah hatta yusbiha, maka dia berada dalam jaminan Allah sampai subuh. Hadis ini menunjukkan bahwasanya Allah akan memberikan jaminan perlindungan kepada seseorang yang dia selalu menjaga salat berjamaah, khususnya salat subuh. Dijelaskan secara sori, orang yang telah salat subuh berjamaah, maka dia berada dalam perlindungan Allah, penjaminan Allah SWT sampai sore. Orang yang melaksanakan salat isya berjamaah, maka dia berada dalam zimmatullahi, perlindungan Allah, penjaminan Allah subhanahu wa ta'ala sampai subuh. Inilah di antara keutamaan salat berjamaah yang menunjukkan bahwasanya Islam ini adalah agama yang sempurna, yang memberikan keutamaan-keutamaan atau fadilah-fadilah bagi orang yang melaksanakan salat jamaah. Kemudian muallif rahimahullah dalam kitab Rodul Murbi menyebutkan bahwasanya salat jamaah ini adalah tulsimur rijal al-ahrar al-khadirina, dilasimkan atau diwajibkan bagi laki-laki merdeka dan mampu. Jadi wajib atau lazim bagi laki-laki yang merdeka, yang memiliki kemampuan, walaupun dalam keadaan safar, walaupun dalam keadaan siddatil khauf, dalam keadaan khauf atau takut, maka tetap disyariatkannya salat berjamaah ini. Oleh karenanya, ya, bagi wanita, fa innahunna la tulsimuhunna salatul jamaah. Bagi wanita tidak lazim bagi mereka atau tidak wajib bagi mereka untuk salat berjamaah. Sebagaimana Nabi kita selesai bersabda tentang wanita, wa baituha khairuhu khairun laha. Ya, di rumahnya wanita tersebut, salatnya seorang wanita di rumahnya itu lebih bagus baginya. Ini menunjukkan bahwasanya ya wanita itu ya ijma' alul ilmi anna nisa, sesungguhnya wanita itu la tulsimuhunnal jama'atu. Jama' atau salat berjamaah tidaklah wajib bagi mereka. Kemudian yang dimaksud juga ya orang yang mampu, al-qadirina. Ya, bagi orang yang mampu. Tentunya bagi orang yang tidak mampu seperti orang yang sakit, maka tidak wajib baginya salat berjamaah. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah suatu saat beliau sakit di akhir-akhir hidupnya, maka beliau halafa Abu Bakrin yusalli bin nas, maka beliau menyuruh Abu Bakar untuk mengimami manusia. Padahal rumahnya Nabi dengan rumah masjid, dengan masjid adalah qarib, dekat. Tetapi Rasulullah SAW ketika itu sakit, maka beliau dalam keadaan ini tidak mampu untuk melaksanakan salat berjamaah di masjid. Maka orang yang memiliki uzur seperti sakit dan lainnya tidak mampu untuk mendatangi salat berjamaah di masjid, maka tidak wajib baginya. Walaupun ya juga seseorang dalam keadaan safar, dalam keadaan khauf, ya maka masih disyariatkan mereka untuk salat berjamaah. Ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, iza hadaratis salatu fal yu'zinu lakum ahadukum waliyu ammakum akbarukum. Ketika telah hadir salat bagi orang-orang yang safar, ketika telah hadir salat, maka hendaklah salah seorang di antara kalian mengumandangkan azan, dan hendaklah orang yang paling tua umurnya di antara kalian yang menjadi imam. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwasanya tetap lazimnya atau wajibnya salat berjamaah meskipun dalam keadaan safar. Kemudian salat berjamaah ini adalah lis salawatil khams, hanya untuk ya wajib salat berjamaah ini, kewajiban salat berjamaah ini adalah untuk salat lima waktu saja. Ya, untuk salat lima waktu saja. Amma ghairul khamsi fa innahu la tajibulha al jama'atu. Maka selain dari salat lima waktu, maka tidak ada kewajiban untuk salat berjamaah. Misalkan kalau seorang manusia insan al kusuf, dia salat kusuf, yang salat gerhana sendiri, maka tidak mengapa. Kalau seorang salat istisqa minta hujan sendiri, fala ba'sa. Wa in kanal aula wa atammu, meskipun yang lebih utama, lebih sempurna, kalau dia salat berjamaah karena untuk mendapatkan doa secara berjamaah, apa doanya orang-orang yang banyak, kemudian untuk melaksanakan atau menerapkan sunnah Rasulullah SAW, salat kusuf atau salat istisqa adalah ya dengan berjamaah, tetapi tidak wajib. Ya, maksudnya Walaupun ya seseorang salat istisqa atau salat khaw, salat kusub secara sendiri, maka ya sah salatnya, dan meskipun yang lebih utama adalah berjamaah. Oleh karenanya di sini penulis mengatakan bahwasanya kewajiban salat jamaah itu hanya salat-salat lima waktu, termasuk ya di dalamnya salat Jumat. Kemudian dalil yang dipakai oleh penulis tentang wajibnya salat berjamaah, ya penulis Rohil Murbi ya memilih pendapat bahwasanya salat berjamaah itu wajib. Ya, dalilnya ya banyak, di antaranya disebutkan dalam kitab ya Allah berfirman, wa in kuntum fihim fa aqamta lahumus salata faltakum ta'ifatun minhum ma'ak. Jika kamu berada pada mereka pasukan perang, kemudian ya tegakkanlah salat bagi mereka, maka hendaklah sekelompok di antara mereka itu salat bersamamu. Ini ya ayat yang menyinggung tentang ya tetap mereka melaksanakan, Rasulullah dan para sahabatnya, mereka melaksanakan salat berjamaah meskipun dalam keadaan perang, meskipun dalam keadaan musuh ya ada, ya dalam keadaan khawatir atau khauf, ya maka tetap disyariatkannya salat jamaah. Maka ada istilahnya salat khauf atau salat ya ketika dalam keadaan menghadapi musuh. Ya, kemudian juga di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, warka'u ma'arrakin. Warka'u jama' ruku'lah bersama dengan orang-orang yang ruku'. Artinya kita salat sujud dan ruku' secara berjama'. Kemudian juga di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya wajibnya salat berjama'ah adalah sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi SAW pernah bersabda, laqad hammamtu an amiran bis salati fatukamu summa ya ukhalifu ila akwami la yashaduna salata fi jama'atin fa ukhriku alaihim buyutahum. Kata Nabi SAW, sungguh saya ingin memerintahkan seseorang untuk memimpin salat, kemudian saya pergi satu kaum, mendatangi satu kaum yang tidak menghadiri salat berjamaah, maka saya ingin membakar rumah-rumah mereka. Ini dalil yang wadi, yang jelas tentang pentingnya atau wajibnya salat berjamaah. Ya, wajibnya salat berjamaah. Kemudian juga ada hadis yang mulia yang di mana Rasulullah SAW juga bersabda, "Ma min salasatin fi khadrin wala fi badwin la tuqamu fihim al-jama'atu illa istakhwasa alaihimus syaitan." Nabi SAW bersabda, "Tidaklah ada tiga orang di suatu kampung atau suatu perkampungan yang tidak ditegakkan padanya salat berjamaah kecuali syaitan akan menguasai mereka." Ini dalil menunjukkan bahwasanya wajibnya kita salat berjamaah. Walizalika yanbaghi linsani, oleh karenanya wajib bagi kita bagaimanapun keadaan kita tidak meninggalkan salat jamaah, karena di antara faidahnya, li ajli ayyahfiza nafsahu minas syaitan, agar seseorang bisa menjaga dirinya dari ya gerakan atau dari godaan setan atau penguasaan setan padanya. Ya, ini disebutkan oleh Nabi kita SAW, tidaklah ada tiga orang di suatu kampung atau di suatu daerah yang tidak ditegakkan salat jamaah di dalamnya, maka setan akan menguasai perkampungan tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya kalau ada orang-orang di kampung cuma salat sendiri di rumahnya, tidak ditegakkan salat jamaah di masjid, maka setan akan menguasai mereka, padahal mereka salat tapi salat di rumahnya sendiri-sendiri. Maka ini menunjukkan bahwasanya dalam keadaan apapun, meskipun dalam keadaan ya kita safar, maka tetap dilazimkan atau diwajibkan kita untuk salat berjamaah. Apalagi ada hadis yang menunjukkan bahwasanya salat jamaah lebih afdal daripada salat sendiri dengan ukurannya 27 kali derajat keabdolannya dari salat sendiri. Kemudian yang berikutnya lagi, bagi wanita, ya, apakah juga wanita disunnahkan untuk salat berjamaah atau tidak? Maka ini, ya, bagi wanita, ya, apakah disunnahkan? Sunnah bagi wanita, bukan wajib. Sunnah bagi wanita untuk salat berjamaah atau tidak? Maka di sini ada mahal khilaf, ada, ya, masalah khilaf di sini di antara ahli ilmi. Ya, sebagian mereka mengatakan bahwasanya tetap disunnahkan bagi wanita salat jamaah. Sebagian mengatakan bahwasanya wanita tidaklah disunnahkan, tidak diwajibkan dan juga tidak disunnahkan untuk salat berjamaah. Ya, karena apa? Di antaranya, ya, para fuqaha yang berpendapat demikian karena wanita itu, ya, tidak disyariatkan baginya untuk azan dan iqamah. Ya, tidak disyariatkan bagi mereka untuk azan dan iqamah. Sedangkan azan dan iqamah itu adalah salah satu tujuannya adalah tusra'u lil jamaah, disyariatkan untuk melaksanakan salat berjamaah. Bagi wanita tidak disyariatkan mereka azan, tidak juga tidak disyariatkan mereka iqamah. Namun, ya, ya, ada dalil yang menunjukkan bahwasanya bagi wanita kalau dia mau salat berjamaah di rumahnya, maka istihbab, sunnah baginya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan annahu amara umma Waraqah an tusalli bi ahli al-baitih. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan Ummu Waraqah untuk salat, ya, memimpin, ya, salat berjamaah dengan keluarganya. Fadalla zalika annahu law sallina mustami'at fa hasa mustahabbun wal amru fi zalika wasi. Ini juga dalil menunjukkan bahwasanya bagi wanita kalau seandainya, ya, mereka salat berjamaah maka itu adalah mustahabun, disunnahkan, dan perkara ini adalah perkara yang wasi. Perbedaan pendapat ini, ada yang mengatakan, ya, disunnahkan bagi wanita untuk salat berjamaah, ada yang mengatakan bahwasanya boleh bagi wanita, bukan sunnah bagi wanita tapi boleh bagi wanita untuk salat jamaah. Oleh karenanya perbedaan pendapat ini adalah perbedaan yang wasi, yang lapang, ya, masing-masing punya dalil. Kemudian juga penulis mengatakan bahwasanya wa yakrahu lil husana huduruha ma'ar rijalin. Bagi wanita, ya, bagi wanita yang mempunyai, ya, paras yang bagus, yang cantik, maka makruh baginya untuk menghadiri salat jamaah karena sababan lihusul fitnah. Kalau ada sebab-sebab yang akan, ya, mendatangkan fitnah. Jadi kalau wanita yang cantik yang bisa nanti mendatangkan fitnah bagi jamaah laki-laki, maka kata penulis makruh hukumnya bagi wanita yang cantik untuk menghadiri salat jamaah. Ya. Tetapi kalau tidak ada, ya, idza lam yuzannu husulal fitnah, jika disangka bahwasanya tidak akan terjadi fitnah meskipun wanita yang cantik datang salat berjamaah, apakah dia menutup wajahnya, ya, dan lain sebagainya, maka tidak ada masalah bahwasanya, ya, tidak hukum makruh tadi berlepas. Jadi bagi wanita yang cantik kemudian akan menyebabkan fitnah bagi jamaah laki-laki, maka makruh hukumnya dia menghadiri salat jamaah. Tetapi kalau tidak ada fitnah, ya, meskipun dia cantik tapi tidak fitnah, tertutup atau ada hijab, maka, ya, hukum makruh ini, ya, terangkat menjadi kembali boleh salat berjamaah. Kemudian ini juga sebagaimana disebutkan atau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan bagi wanita untuk salat berjamaah di masjid. Ya, sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tamna'u ima'allahi masajidah." Masajidallah. Janganlah kalian menahan atau mencegah, ya, hamba-hamba Allah yang wanita untuk pergi ke masjid-masjid Allah. Tetapi kata Nabi, "Wa buyutahunna khairul lahunna." Rumah-rumah mereka para wanita lebih baik bagi mereka untuk salat di rumahnya daripada di masjid. Oleh karenanya, seorang wanita kalau salat di rumahnya meskipun sendiri itu lebih baik, lebih bagus daripada dia salat berjamaah, ya, berjamaah di rumahnya. Ya, jadi hadis ini menunjukkan bahwasanya tidak boleh kita melarang ketika wanita akan datang ke masjid kecuali dia akan membawa fitnah bagi laki-laki. Ya, sebagaimana perkataan penulis, misalkan dia ada mempunyai paras yang cantik, dia akan membuat fitnah bagi laki-laki yang ada di masjid, maka ketika itu makruh hukumnya. Tetapi kalau tidak ada fitnah, maka kembali kepada hukumnya, boleh wanita ya datang di masjid, karena Nabi mengatakan, mengizinkan, ya melarang kita untuk mencegah wanita-wanita kita ke masjid, tetapi Nabi mengatakan bersama dengan itu, rumah-rumah para wanita itu lebih bagus bagi mereka untuk salat di rumahnya. Ya, ini juga menunjukkan bahwasanya bagi wanita yang ingin datang ke masjid, ya, apalagi di masjid ada majelis-majelis ilmu, maka boleh baginya untuk mendatangi masjid. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membuat satu akad kepada para wanita-wanita, ya, di ketika itu wanita-wanita sahabiah membuat akad Rasulullah untuk membuat satu majelis menjelaskan kepada mereka sebagian perkara-perkara agama bagi mereka. Oleh karenanya, ya, dari dua pendapat ini masing-masing dalil disebutkan, maka ya kata dijelaskan bahwasanya falasak, tidak ragu lagi annal qaula, sesungguhnya al qaul, pendapat yang mengatakan bi adamil istihbabi, tidak sunnah bagi wanita untuk salat di masjid, itu azharu wa aula, lebih nampak dan lebih utama. Jadi ada dua pendapat, apakah wanita juga tetap disunnahkan ya salat di masjid? Maka di antara dua pendapat ini para ulama ya lebih utama, lebih nampak pendapat bahwasanya wanita tidak disunnahkan salat di masjid. Karena kata Nabi, wa abuyutahunna, rumah-rumah mereka itu lebih afdol daripada ya mendatangi masjid. Tetapi kalau wanita akan datang salat di masjid, ya apalagi ada kegiatan-kegiatan taklim di masjid, maka tidak boleh kita menghalanginya selama tidak ada fitnah. Kalau ada fitnah, kita sangkakan ada fitnah, boleh kita mencegah wanita ya mendatangi masjid ya untuk salat berjamaah atau untuk mendatangi taklim kalau ada fitnah. Tapi kalau tidak ada fitnah, maka kita tidak boleh menghalanginya. Silakan mereka untuk mendatangi masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ya tidak sunnah baginya. Beda laki-laki, bukan cuma sunnah, pendapat yang rajih adalah wajib bagi laki-laki untuk mendatangi masjid untuk melaksanakan salat berjamaah. Kemudian juga penulis mengatakan bahwasanya ya makan aksaru jamaatan, ya makan aksaru jamaatan fahu ahabbu ilallahi taala. Jika masjid itu lebih banyak jamaahnya, maka itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah dalam satu masjid yang lebih banyak itu lebih dicintai atau lebih disukai Allah Subhanahu wa taala daripada jamaah di masjid yang ya kurang banyak. Jadi semakin banyak jamaahnya, semakin ya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karenanya, ya di sini ada masalah. Karena semakin banyak jamaah, semakin disukai oleh Allah SWT dalam satu masjid. Bagaimana dengan masjid yang jauh, apakah lebih utama daripada masjid yang dekat? Misalkan masjid yang jauh banyak jamaahnya, masjid yang dekat kurang jamaahnya, mana yang lebih utama? Kita pergi ke masjid yang jauh, ya kita lewati masjid yang dekat, ya karena di masjid yang jauh itu banyak jamaahnya, atau lebih utama kita salat berjamaah di masjid yang dekat meskipun lebih kurang jamaahnya daripada masjid yang jauh. Ya, jadi ini juga ada khilaf di kalangan ulama karena berdasarkan ya keutamaan-keutamaan. Kalau kita mendatangi masjid yang jauh, ya tuktabu khutuwatih, maka akan dihitung khutuwatuhu. Langkah-langkah seorang hamba itu akan dihitung. Ya, semakin jauh ya perjalanannya ke masjid, maka semakin banyak langkahnya. Ya, semakin dihitung pahalanya, dihapuskan dosanya, dinaikkan derajatnya. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Salama, ya. Beliau mengatakan, "Diyarukum tuktabu asarukum." Ya. Karena Salama ini ingin memindahkan rumahnya dekat masjid. Ya, supaya dia bisa selalu berjamaah di masjid. Ya, dia agak susah kalau jauh, ya rumahnya dari masjid. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kampung kalian atau rumah kalian itu akan ditulis langkah-langkah kalian mendatangi masjid. Ini menunjukkan bahwasanya seorang yang ketika mendatangi masjid yang jauh, semakin jauh langkahnya, semakin banyak langkahnya, maka semakin banyak pahalanya. Namun sebagian ulama berpendapat bahwasanya masjid yang dekat itu lebih utama kita datangi daripada masjid yang jauh. Ini juga berdasarkan hadis, "Man kana lahu masjidun falyusalli fil masjid allazi yalihi." Ya, kata Nabi SAW, barang siapa yang dia memiliki masjid, maka hendaklah dia salat di masjid yang dekat. Ya, yang paling di luar dia ketemu. Ya, di luar dia lalui. Maka ini hadis menunjukkan bahwasanya masjid yang dekat lebih utama perintah Nabi untuk mendatangi daripada masjid yang jauh. Karena apa? Supaya masalah iskal, masalah sesuatu masalah di hati manusia ini akan terangkat seperti itilafun nas, ya, untuk menjinakkan hati manusia dan jamaah dan menghilangkan sesuatu yang ada pada hati mereka. Ya, seperti kalau kita melewati suatu masjid, maka jamaah yang ada di masjid yang kita lewati, dia mengatakan orang ini dia benci mungkin kita. Dia tidak suka kita karena dia pergi di masjid yang jauh. Maka untuk menghilangkan iskal demikian, maka Nabi memerintahkan kita untuk mendatangi masjid yang lebih dekat meskipun jamaahnya lebih sedikit daripada masjid yang jauh. Ala kulli hal, ini adalah dua pendapat di kalangan ulama kita, ya, di kalangan ulama kita masing-masing memiliki dalil. Ya, kita tinggal melihat, ya, kalau seandainya menjadikan orang-orang di masjid yang dekat itu ada sesuatu di hatinya, mereka menganggap bahwasanya kita membenci mereka padahal tidak, maka lebih utama kita sholat di masjid yang lebih dekat untuk menghilangkan iskal, untuk dalam rangka ta'lifun nas, menjinakkan hati-hati manusia, untuk menghilangkan sumber-sumber fitnah bagi mereka sehingga tidak ada fitnah. Ya, kita lebih banyak untuk sholat di masjid yang dekat, sekali-sekali kita pergi sholat di masjid yang jauh supaya kita memburu keutamaan banyaknya pahala disebabkan karenanya banyaknya jamaah di situ, dan kita juga memburu keutamaan melangkahkan kaki kita di masjid. Kemudian yang berikutnya, disunnahkan juga dalam salat jamaah itu kita melaksanakan fi awalil waqti, di awal waktu kita salat berjamaah. Ya, misalkan waktu duhur jam 12 lewat sedikit, maka pada waktu jam 12 lewat sedikit itulah diutamakan atau disunnahkan kita salat di awal waktu, tetapi di sini juga ada pertimbangan, seandainya bertabrakan antara kita mau salat di awal waktu kemudian kita intisarul jamaah, menunggu jamaah. Kalau kita salat di awal waktu, berarti jamaah-jamaah yang baru datang terlambat, atau dia tidak mengikuti takbir atau ikramnya imam, atau nanti dia terluputkan. Tetapi kalau kita undur sedikit, barang 15 menit, kita undur sedikit 20 menit, kemudian dalam rangka untuk intizarul jamaah, berkumpulnya jamaah, maka tentunya lebih kita utamakan bahwasanya berkumpulnya jamaah itu lebih afdol daripada salat di awal waktu. Salat jamaah di awal waktu itu adalah utama. Tetapi kalau kita mempertimbangkan bahwasanya kalau kita salat di awal waktu banyak jamaah yang ketinggalan, maka kita undur sedikit itu lebih afdol daripada salat di awal waktu yang nanti banyak jamaah ketinggalan dengannya. Jadi ukurannya kita kembalikan kepada urf, kepada masyarakat kira-kira. Ini sudah lama kita menunggu, kemudian bolehlah kita melaksanakan atau menegakkan iqamah salat. Jadi ukurannya tidak kita memberatkan jamaah yang lama menunggu, dan juga kita tidak terlalu segera sehingga nanti banyak jamaah yang ketinggalan. Oleh karenanya kita ambil di tengah-tengahnya. Tidak terlalu memberatkan jamaah yang sudah terlalu lama menunggu di masjid, dan juga tidak terlalu cepat sehingga banyak jamaah yang ketinggalan dalam salat berjamaah karena kita terlalu tergesa-gesa melaksanakan salat di awal waktu. Tetapi kalau bisa kita salat di awal waktu dan semua jamaah sudah terkumpul, maka itu yang lebih utama. Kemudian juga di sini diharamkan bagi seseorang untuk mengimani suatu masjid yang ada imam rawatibnya, kecuali dengan izinnya atau karena ada uzurnya. Misalkan di masjid sudah ditunjuk ada imam rawatib, maka tidaklah selayaknya kita menjadi imam, ya, sebelum diizinkan oleh imam rawatib tersebut, atau mungkin sebelum ada uzur, atau karena ada uzurnya imam rawatib tersebut tidak datang, ya, tidak bisa melaksanakan salat menjadi imam, maka ketika itu boleh bagi kita untuk, ya, menjadi imam menggantikan imam rawatib, atau menjadi imam karena diizinkan oleh imam rawatib. Hal ini sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyuruh Abu Bakar untuk menjadi imam kepada para sahabat karena Nabi ketika itu ada uzur sakit. Demikian juga suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu saat pernah pergi keluar Madinah untuk mendamaikan suatu kaum. Beliau terlambat datang untuk melaksanakan salat jamaah, maka majulah Abdurrahman bin Auf untuk menjadi imam ketika itu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mentakrir atau menyetujinya, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pujian kepadanya dengan mengatakan ahsantum, ya, engkau telah melakukan satu kebaikan. Jadi ketika imam rawatib sudah lama ditunggu, ya, kemudian tidak ada juga kabarnya, jamaah juga nantinya bisa jadi, ya, berat, maka, ya, dengan demikian, ya, sebagai kelasimannya, mungkin kalau sudah setengah jam lewat ditunggu tidak ada, berarti dia ada halangannya, maka ketika itu boleh bagi seseorang untuk maju menggantikan imam rawatib. Oleh karenanya, ya, secara asal tidak boleh kita menjadi imam di suatu tempat yang ada, di suatu masjid yang ada imam rawatibnya. Bahkan tidak juga dibolehkan kita menjadi imam di suatu rumah, ya, yang di rumah itu ada penghuninya kecuali dengan izin tuan rumahnya. Oleh karenanya dalam hal ini bahwasanya bagi imam yang telah ditunjuk, ya, ya, lakin fi hasa isaratun, dalam hadis ini, ya, bahwasanya bagi imam yang telah ditunjuk ada isyarah baginya untuk ayyataqiyallah, dia takut kepada Allah Azza wa Jalla, fima uqala ilaihi min masulina, dia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari apa yang telah diwakilkan kepadanya, karena dia adalah mas'ul, dia adalah yang ditanyakan, bertanggung jawab. La yufarritu fiha, jangan dia meremehkan dalam masalah, ya, amanahnya sebagai imam. Li'annal ba'dal a'immati, karena sebagian para imam, madama annahu ju'ilal amru ilaihi, selama mereka ditunjuk sebagai imam, falyaf'al ma sya'a, maka dia, ya, berbuat apa saja yang dikendaki. Wal yada'an nasa, dia memberikan manusia yang tasiruna menunggu, ya, lama waktu salat, fahasa laisa bisahihin, maka kata saya, maka ini adalah tidaklah benar. Oleh karenanya, ya, kita memang disuruh menunggu, ya, imam rawatib, kita tidak boleh kita menjadi imam di satu masjid yang sudah ada imam rawatibnya kecuali dengan izinnya. Kita disuruh sabar menunggu, tetapi bagi imam juga yang telah ditunjuk sebagai imam, diwakilkan dia sebagai imam, maka dia harus bertakwa kepada Allah. Dia tidak boleh seenaknya membiarkan jemaah lama menunggu, sehingga nanti tanfirun nas, melarikan manusia dari salat berjamaah. Oleh karenanya, inilah yang perlu kita perhatikan, kita sama-sama saling mengerti dalam masalah ini. Kemudian yang terakhir, waman salla walau fi jama'atin summa uqimu li fardin sunna lahu an yu'idaha. Barang siapa yang telah melakukan salat berjamaah, ya, atau salat, meskipun dia telah melakukan salat berjamaah, summa uqimu, kemudian dia datang di suatu masjid lagi, kemudian ditegakkannya salat berjamaah di situ, maka sunnah baginya untuk dia, ya, melakukan salat berjamaah sebagai nafilah baginya. Jadi misalkan demikian, ada seseorang sudah salat berjamaah di masjid lain. Ketika dia tiba di suatu masjid, masjid itu baru sudah masuk dalam masjid, masjid itu sudah iqamah. Ya, baru iqamah untuk salat. Maka tidak boleh baginya dia duduk-duduk di masjid situ. Maka yang disyariatkan baginya untuk dia ikut salat berjamaah juga, dia menjadikan salat berjamaahnya ini sebagai sunnah ya mutlak baginya. Ya, adapun salatnya tadi tetap sah, salat berjamaahnya di masjid yang satu tetap sah, maka ya ketika dia datang di masjid yang lain kemudian baru ditegakkan iqamah salat, maka dia ya disyariatkan baginya untuk mengikuti ya apa salat berjamaah di masjid tersebut. Tidak boleh dia duduk-duduk karena ini sunnah baginya. Ya, ini disebutkan dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW ya pernah bertanya kepada salah seorang sahabatnya Yazid bin Aswad, ya kenapa dia tidak melaksanakan salat? Ya, maka disebutkan bahwasanya dia telah melakukan salat berjamaah di kampungnya. Maka kata Rasulullah SAW, tidaklah demikian. Kalau ditegakkan iqamah, maka hendaklah engkau salat sebagai salat sunnah bagimu. Tetapi kalau dia masih di luar masjid, ya belum masih di masjid, ditegakkan iqamah. Rupanya dia salat, dia sudah salat berjamaah di satu masjid. Kemudian dia datangi masjid lain, karena di masjid lain itu ada taklim. Maka masih di luar masjid, ditegakkanlah iqamah di masjid tersebut. Baru iqamah di masjid tersebut. Maka ya dia ya boleh dia tidak masuk masjid dan tidak melaksanakan atau mengulangi salat wajibnya. Karena disebutkan dalam hadis Ibnu Umar, dia berkata, la tu'adu salatal maraita ini. Jangan kamu mengulangi salat dua kali. Jangan kamu melakukan salat dua kali. Ya, misalkan demikian. Ya, kita sudah salat jamaah di masjid Ibnu Abbas sana. Kemudian kita mau ikut talim di masjid As-Sunnah. Di masjid As-Sunnah kita datang, ketika kita sudah masuk dalamnya belum di baru di iqamatul masjid apa kemudian dikumandangkan iqamah, maka ya disyaratkan kita untuk melaksanakan ya mengikuti salat ya salat di masjid As-Sunnah tersebut, meskipun kita sudah salat ya di masjid Ibnu Abbas sebagai salat sunnah kita di masjid As-Sunnah. Kemudian kalau belum kita masuk masjid, kita berada di luar masjid kemudian di iqamah salat, maka ya kita boleh tidak mendatangi ya masjid tersebut, maksudnya tidak mengikuti salat ya karena kita masih di luar masjid. Karena ada hadis mengatakan bahwasanya la tu'adu salata marataini, jangan kamu mengulangi salat dua kali. Ya, artinya kalau sudah berada di dalam masjid ya jangan kita duduk-duduk, kita ikut salat berjamaah meskipun kita sudah salat berjamaah di tempat lain. Tapi kalau kita masih di luar masjid ya tidak perlu kita masuk untuk melaksanakan salat ya. Ya, misalnya salat maghrib dua kali. Karena ada hadis larangan untuk kita melaksanakan salat maghrib dua kali kecuali kita sudah berada di dalam masjid. Walau alam bisawab, inilah di antara perkara-perkara yang berhubungan dengan salat berjamaah. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan. Masih dalam pembahasan ini, kita cukupkan sampai demikian. Mungkin ada yang ingin ditanyakan masalah ini atau yang lainnya. Ya, kami kembalikan kepada Ustaz Jusmini. Baik, pendengar dan pemerhati Roja 95.1 FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian pemaparan kajian kita dalam kitab Raudul Murbi dalam pembahasan syariat tentang wajib dan keutamaannya salat berjamaah. Baik, pendengar dan pemerhati Roja 95.1 FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi Anda pendengar yang ingin bertanya tentang yang berkaitan dengan materi yang disampaikan, bisa menghubungi kami di 0822-9298-6295. Kami ulang, 0822-9298-6295. Baik, pendengar dan pemerhati Roja 95.1 FM, sambil menunggu ya, ada pertanyaan yang sempat tertunda mungkin ini, mungkin bisa dijawab sambil menunggu pendengar yang lainnya. Assalamualaikum Ustaz. Pertanyaan dari hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini pertanyaannya, mantan suami saya tidak kasih nafkah sejak sebelum kami sah bercerai, padahal anak kami masih kecil. Apakah setiap amal kebaikan anak saya yang anak saya lakukan, mantan suami saya dapat juga pahalanya. Soalnya saya tidak ridho, Ustaz. Ya. Ya, ini masalah yang berhubungan dengan hadonah. Artinya hak untuk mengasuh anak. Ya, mungkin seorang suami dan istri bercerai, kemudian memiliki anak yang masih kecil, yang wajib bagi ayahnya, yang meskipun sudah berpisah dengan ibunya, karena itu adalah anak dari kandungnya, maka wajib baginya untuk memberikan nafkah ya kepada anaknya, ya nafkah kepada anaknya, memperhatikan kesehatan anaknya dan pendidikan anaknya bagi ayahnya tersebut. Maka seorang anak, ya disebutkan bahwasanya anak yang soleh itu termasuk amal jariah bagi orang tuanya, termasuk ayah dan ibunya. Ya, pertanyaannya, manakala ayah ini, seorang ayah ini tidak memperhatikan hak nafkah kepada anaknya, apakah ibadah dari anak yang soleh tersebut atau doa dari anak yang soleh tersebut akan juga sampai kepada orang tuanya? Maka jawabannya bahwasanya, ya meskipun seorang anak tidak dibiayai oleh orang tuanya dan itu dosa bagi orang tuanya, ya kalau anak tetap mendoakan orang tuanya berbuat baik atau beramal saleh, maka orang tuanya tetap mendapatkannya, tetapi mungkin tidak sebagaimana ya pahala bagi orang tua yang memberikan nafkah atau memperhatikan nafkah anaknya tersebut. Ya, tentunya tidak menghalangi baginya orang tua atau ayahnya mendapatkan pahala atau doanya dari anaknya. Ya, namanya ya anak itu dia ya ada di dunia ini, Allah telah mentakdirkannya tapi dengan sebab orang tuanya. Maka selalu dinisbahkan kepada bapaknya atau ayahnya anak tersebut. Oleh karenanya, kalau ditanya apakah ayahnya yang tidak memberikan nafkah ini dapat juga orang tua ayahnya apa pahala dari amal bakti anaknya atau doanya anaknya, maka tidak terhalangi. Ya, meskipun ibunya tidak ridho. Ya, meskipun ibunya tidak ridho, ya karena keridhaan amal sampai kepada orang itu bukan karena ridho ibunya, tapi ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ya tidak menghalangi orang tuanya atau ayahnya mendapatkannya dari kebaikan anaknya, meskipun ketika orang tuanya tidak memperhatikan nafkah anaknya, maka itu adalah dosanya sendiri dari ayahnya. Ya, dosa sendiri ayahnya. Tentunya kalau ditanya, apakah sama dengan pahala yang didapatkan anak yang berbakti atau anak yang melakukan suatu amal ibadah? Ya, apakah sama pahalanya orang tua yang memberikan nafkah atau orang tua yang tidak memberikan nafkah? Tentunya tidak sama. Tetapi, ya, tidak terhalangi orang tuanya meskipun dia tidak memberikan nafkah untuk mendapatkan pahala dari ya amal bakti yang dilakukan oleh anaknya atau doa anaknya kepada orang tuanya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik. Terima kasih untuk ibu yang bertanya ya, dan mudah-mudahan dapat dipahami dari apa yang telah dipaparkan oleh Ustaz. Baik Ustaz, mungkin karena waktu ya, mungkin ada ikhtitam untuk materi kajian kita sore hari ini. Ya, sebagai kesimpulan bahwasanya Allah mensyariatkan kita bagi laki-laki untuk melaksanakan salat jamaah. Oleh karenanya, ya terlepas dari khilaf ulama apakah itu wajib atau sunnah muakkad, yang penting Allah mensyariatkan kepada kita. Jadi marilah kita berusaha untuk mendatangi salat berjamaah di masjid bagi laki-laki, ya bagi laki-laki, karena tentunya pahalanya yang sangat besar, apalagi kalau yang roji kita menganggap bahwa ini wajib, berarti berdosa kita untuk meninggalkannya salat berjamaah ya di masjid. Oleh karenanya, marilah semaksimal kemampuan kita bersabar untuk selalu berusaha melaksanakan salat jamaah di masjid, karena boleh jadi hukumnya wajib, maka terlepaslah kita dari dosa ya salat sendiri di rumah. Ini saja yang menjadi ikhtitam. Kita cukupkan. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairu barakallahu fikum Ustaz atas materi yang sudah disampaikan pada kesempatan sore hari ini. Baik, pendengar dan pemerhati Roja 95.1 FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kajian rutin ini bisa kembali kita ikuti di Radio Roja 95.1 FM di setiap hari Sabtu sore. Baik, saya yang bertugas pada kesempatan sore hari ini mengucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas atensi dari pendengar dan pemerhati Roja, dan saya yang bertugas mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.